السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita masih membahas hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan beliau kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin wa'udd nafsaka min ahli al-qubur." Aw fi riwayah, "Kun fid dunya gharibun aw 'abiru sabilin wa'udd nafsaka min ahli al-qubur." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau sebagai orang yang dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka, dan anggaplah dirimu bahwa engkau ahlul kubur, engkau adalah penduduk kubur. Penduduk kubur yang sedang musafir di dunia sementara kemudian kembali. Khonibidina azakumullah, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna dunya qad tarhalat mudbiratan wa inna al-akhirah qad tarhalat muqbilatan." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya dunya qad tarhalat mudbiratan, dunia telah pergi meninggalkan kita, yani menjauh. "Wa inna al-akhirah qad tarhalat muqbilatan," sedangkan akhirat berangkat atau pergi menuju ke arah kita, mendekat. Ini gambarannya bahwa dunia semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Sedangkan akhirat semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. "Wa li kullin minhuma banun," dan pada masing-masing dari keduanya ada orang-orangnya. Orang-orang ahli dunia dan orang-orang ahli akhirah. "Fakunu min abna'il akhirah," maka jadilah kalian menjadi orang-orang yang merupakan penduduk akhirat. "Wala takunu min abna'id dunya," dan jangan kalian menjadi ahlu dunia, menjadi penduduk dunia, dalam artian golongan dunia. "Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal," karena hari ini adalah hari amal, hari seorang beribadah, beramal saleh, dan tidak ada hisab. Sedangkan besok adalah hisab, hari perhitungan, dan tidak ada amal. "Wa kullama shaha al-qalb min maradhihi tarahhala ila al-akhirah." Demikian digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa dunia ini tarahhalat mudbiratan, bahwa bumi ini jauh atau berangsur-angsur meninggalkan kita. Ini ketika kita hidup, semakin berumur, semakin berumur, semakin berumur, kemana kita mengarah? Tentunya mengarah kepada kuburan, mengarah kepada kematian. Semakin bertambah umurnya, semakin mendekat ajalnya. Dan ajal itulah yang menunjukkan pintu ke akhirat. Maka seorang hidup di dunia adalah mengarah kepada akhirat. Berarti akhirat yang terus mendekat, mendekat, mendekat, setahun demi setahun, sebulan demi sebulan, sehari demi sehari. Sedangkan dunianya justru sebaliknya, menjauh dari kita sedikit demi sedikit. Sampai pada datangnya ajal, kita ditinggalkan oleh dunia dan kita didatangi akhirat. Kita bertemu dengan hari akhir, hari akhir yang khusus bagi kita yaitu kematian, dan kemudian kita mengalami alam kubur dan kemudian alam akhirat. Ikhwanu fillah na'azakumullah, wa kullama shaha al-qalb min maradihi tarahhala ila al-akhirah. Maka setiap hati ini sehat, sembuh dari penyakit-penyakitnya, maka biasanya hati itu akan mendekat, mendekat terus ke akhirat. Wa qaruba minha, sampai dekat sekali dengan akhirat, hatta yasira min ahliha, sampai menjadi penduduk akhirat. Wa kullama marida, dan setiap sakit hati ini, i'talla athara dunya, kalau sakit hati ini maka mulailah pengaruh-pengaruh dunia akan merusak hatinya. I'talla dari illah, akan menjadi cacat hatinya dengan pengaruh-pengaruh dunia. Wastautanaha, dan kemudian dunia itu menetap di hatinya. Hatta yasir min ahliha, hingga dia menjadi penduduk atau menjadi ahlinya dunia, ahli dunia. Wa min alamati sihhatil qalb annahu la yazal yadhrib ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. Dan tanda-tanda hati sehat adalah hati itu akan terus menempa pemiliknya. Terus menempa pemiliknya sampai pemiliknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yukhbit ilaihi, tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allaq bihi ta'alluq al-muhibb al-muttar ila mahbubih, dan akan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketergantungannya orang yang cinta kepada yang dicintainya. Orang yang cinta dengan muttar ila mahbubihi, kepada yang dicintainya, dan dia mengharapkan dari yang dicintainya itu untuk menyelesaikan idrarnya. Alladzi la hayata lahu wa la falaha wa la na'ima wa la surur illa biridahu. Yang tentunya tidak ada ketentraman, tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan kecuali dengan keridhaan Allah yang dicintainya. Wa qurbihi, dan dekat kepada Allah. Unsi bihi, tentram dengan Allah. Fabihi yatma'innu, maka dengan Allah lah akan menjadi tentram hati. Wa ilaihi yaskun, dan kepada Allah lah hati ini akan tentram. Wa ilaihi ya'wa, dan akan bernaung kepada Allah juga. Wa bihi yafrah, dan dengan Allah juga berbahagia. Wa alaihi yatawakkal, dan kepada Allah pula bertawakal. Wa bihi yathiq, dan kepadanya percaya. Wa iyyahu yarju, dan kepadanya berharap. Wa lahu yakhaf, dan kepadanya hanya takut, hanya kepadanya. Fadhakarahu, fadhikruhu quwwatuhu, wa ghidha'uhu mahabbatuhu. Maka zikir kepada Allah adalah kekuatannya, dan ghidha'uhu wa mahabbatuhu, kekuatannya dan makanannya, gizinya dan kecintaannya. Kalau begini keadaannya, maka tentunya hati yang sehat pasti akan menundukkan dirinya, akan terus menempa, menempa, menempa pemiliknya sampai dia mau menjadi hamba Allah yang taat, yang tunduk. Dikatakan pula wa syauq ilaihi hayatuhu, hati yang sehat akan mengatakan atau akan melihat bahwa kerinduan kepada Allah sebagai kehidupannya. Wa na'imuhu, sebagai kenikmatannya. Wa ladzatuhu wa sururuhu, sebagai kelezatannya dan kebahagiaannya. Wa liltifat ila ghairihi wa ta'alluq bi siwahu da'uh, dan berpaling dari Allah, bergantung kepada selain Allah, itu sebagai penyakit. Dia merasa bahwa itu sebagai penyakit yang merusaknya atau yang menyakitinya. Warruju ilaihi dawa'uh, dan kembali kepada Allah merupakan obatnya. Fa idza hasala lahu rabbahu sakana ilaihi watma'anna bihi, maka dia kalau sudah mendapatkan Rabbnya maka dia akan tentram dengannya. Watma'anna bihi, dan akan tenang dengannya. Wa zala dzalika lil turab wal qalq, dan akan hilang kegoncangan hatinya. akan hilang kegelisahan hatinya. Wan saddat tilkal faqah, dan akan tertutuplah faqahnya. Faqah itu faqr, kemiskinan, atau lebih tepatnya kekurangan yang sangat. Itu faqah. Hilang faqahnya. Kekurangan dari semua sisinya akan hilang ketika dia tentram atau ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fil qalbi faqah la yasudduha syai'un siwallah ta'ala abadan. Karena hati ini memiliki faqah, memiliki satu kekurangan yang tidak mungkin bisa ditutup kecuali oleh Allah selama-lamanya. Abadan, enggak mungkin ditutup dengan yang lain. Kekurangan yang terasa, sesungguhnya terasa bagi setiap pemilik hati bahwa hati ini memiliki sesuatu yang harus diberi. Lapar, dahaga, butuh sesuatu yang menyiramnya. Dia dalam keadaan lapar, butuh sesuatu yang mengenyangkannya. Dia dalam keadaan kering, butuh sesuatu yang membasahinya. Tetapi dalam keadaan mereka, manusia berbeda-beda memandangnya. Sebagian mengira bahwa cukup menyiramnya dengan hiburan-hiburan. Padahal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yasudduha syai'un siwallah. Tidak mungkin bisa ditutup. Faqah tadi, kekurangan tadi, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dengan yang lain. Maka kalau dengan yang lain, tidak akan tertutup. Hanya terhibur sejenak, kemudian kembali faqah. Kembali dia mencari-cari lagi. Wa fihi sya'at la yulimuhu ghairal iqbali alaihi. Ada kekusutan di dalam hati yang tidak mungkin bisa meluruskannya kecuali dengan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi maradun la yashfihi ghairul ikhlas. Di dalamnya ada penyakit yang tidak mungkin disembuhkan kecuali dengan keikhlasan kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fa huwa daiman yadrib ala sahibihi hatta yaskun wa yatma'in ila ilahihi wa ma'budihi. Maka hati itu yang sehat akan terus menerus menempa pemiliknya hingga dia mau tentram, tenang, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesembahannya. Fahina idzin yubashiru ruhal hayah. Dan ketika itu akan masuklah ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Wa yadhuqu ta'maha, dan akan merasakan rasa nikmat kehidupan hati. Wa yasiru lahu hayatan ukhra, dan akan menjadi kehidupan yang lain, ghairu hayatil ghafilin. Maka orang itu yang memiliki hati yang hidup akan merasakan kehidupan yang lain, kehidupan yang baru, bukan kehidupan para ghafilin, bukan kehidupan orang-orang yang lalai, bukan kehidupan para mu'ridin yang berpaling dari hak, yang mu'ridina an hadzal amr, yang berpaling dari kebenaran dari urusan ini. Alladzi lahul khalq wal lahu khalq khuliqal khalq, alladhi, yang diciptakannya makhluk untuk itu. Wa li ajlihi khuliqatil janna wan nar, dan karenanya lah diciptakannya surga dan neraka. Karena masalah ibadah. Wa lahu arsalatir rusul, ursilatir rusul wa nazalatil kutub, dan untuk itu pula diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Khalifin a'azakumullah, kalau hati telah sehat maka dia akan mendapatkan kehidupan. Dan kalau hati telah hidup, maka dia akan hidup, ya pemiliknya akan hidup dengan kehidupan yang lain. Bukan kehidupan orang-orang yang lalai, bukan kehidupan orang-orang yang kafir, bukan kehidupan orang-orang yang berpaling dari ibadah, tapi kehidupan seorang mukmin shadiq. Yang sesungguhnya mereka diciptakan untuk ibadah itu. Yang sesungguhnya mereka diciptakan di muka bumi ini adalah untuk itu. Surga diciptakan, neraka diciptakan juga untuk itu. Rasul-rasul diutus, kitab-kitab diturunkan juga untuk itu. Untuk menjadikan seorang mukmin atau seorang manusia menjadi mukmin sajid yang abid lillah, yang beribadah hanya kepada Allah. Walau lam yakun jaza illa nafsu wujudihi lakafa. Kalau saja tidak ada balasan lain kecuali perasaan kehidupan tadi yang tenang tentram dalam hatinya, niscaya sudah cukup. Kalau tidak ada balasan lain kecuali perasaan tenteram di dalam hatinya, perasaan tenang dalam hatinya, maka itu sudah cukup sebagai balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lakafa bihi jazaan. Cukup itu sebagai balasan yang besar. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena ketenangan dan ketenteraman itu tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Enggak akan dimiliki oleh siapapun dan enggak akan bisa dibeli dengan apapun. Wa kafa bi fawtihi hasratan wa 'uqubah. Dan cukup orang yang kehilangan ketenangan tadi, ketenteraman yang sejenis itu seperti itu, maka cukup itu sebagai balasan yang mengecewakan mereka. Cukup sebagai hasratan wa 'uqubatan, cukup sebagai penyesalan mereka, sebagai balasan untuk mereka yang berpaling dari ibadah kepada Allah, tidak merasakan ketenteraman. Itu cukup sebagai balasannya. Dia akan hidup serba gelisah, akan hidup dalam keadaan tidak tenang, tidak tenteram. Qala ba'du 'arifin, berkata beberapa orang-orang yang bijak, masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa ma dhaqu atyab ma fiha. Sungguh orang-orang yang perlu dikasihani dari penduduk dunia adalah orang-orang yang keluar dari dunia dalam keadaan belum merasakan yang paling lezat di dalamnya. Orang yang paling dikasihani adalah ahli dunia yang keluar dari dunia dalam keadaan belum merasakan kenikmatan yang paling nikmat. Apa itu? Ketika ditanyakan kepada mereka, "Wa ma athyabu ma fiha?" Apa itu yang paling indah, yang paling nikmat di dalamnya? Qala mahabbatullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal unsu bihi. Tenteram dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syauq ila liqa'ih. Dan rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atihi. Dan bernikmat-nikmat merasakan lezat dengan menyebut Allah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi, dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanifidina a'azakumullah, perhatikan ucapan orang-orang yang mukmin ini. Bahwasanya orang yang paling dikasihani, yang paling miskin adalah orang yang keluar dari dunia dalam keadaan tidak merasakan yang paling lezat di dunia, yang paling nikmat di dunia, yang paling indah, yang paling bagus, yang paling tenteram di dunia. Kasihan mereka. Apa itu yang paling menenteramkan, yang paling nikmat, yang paling tinggi? Kecintaan kepada Allah, ibadah kepada Allah, rindu kepada Allah. Dikatakan pula oleh yang lain, innahu la yamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib. Berkata lagi yang lain, sesungguhnya pernah lewat di hari-hariku dalam kehidupanku beberapa waktu yang aku mengatakan padanya, kalau saja penduduk surga dalam keadaan merasakan yang seperti ini, innahum la fi 'aishin thayyib, niscaya mereka dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang sangat indah. Khonibina a'azakumullah, perhatikan kalimatnya. Hati-hati, bukan mengunggulkan dunia di atas akhirat, bukan. Tetapi la yamurru bi awqatun, lewat dalam umurku, lewat dalam hari-hariku, lewat dalam kehidupanku beberapa saat. Awqa, beberapa saat. Yang dia berkata, kalau saja seperti ini perasaan ahlu surga, niscaya itu kehidupan yang sangat indah. Karena di dunia gak bisa selalu merasakan seperti itu. Hanya saat-saat tertentu, kemudian hilang lagi. Kemudian kita berupaya lagi beribadah kepada Allah, dan kemudian sampai pada saat tertentu merasakan yang demikian lagi. Kemudian saat-saat itu hilang kembali. Maka terus yang namanya ahlul iman mencarinya. Mencari ketentraman tadi yang dirasakan begitu nikmatnya. Kapan? Di puncak keimanan. Di puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puncak ketaatan dia kepada Allah, kesolehannya. Yang namanya manusia, kadang-kadang hatinya begini, kadang-kadang hatinya begitu. Yang namanya iman, kadang yazid wa yanqus. Yang namanya qalb, hakada yataqallab. Selalu berbolak-balik begini dan begitu, begini dan begitu. Naik dan turun. Sehingga ketika lagi naik, lagi tinggi, lagi puncaknya, dia merasakan nikmatnya. Dan dia berkata, kalau saja penduduk surga itu terus-menerus kehidupannya seperti ini, maka itu sudah cukup sebagai sesuatu yang menggiurkan. Cukup sesuatu yang membuat kita ingin ke surga. Supaya terus seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, la ya'rifuha illa man dhaqaha. Enggak akan mengerti, enggak akan paham kecuali orang yang merasakannya. Entah apakah kita pernah merasakannya. Yang du'afa'ul iman, yang lemah iman, mereka para ulama, para a'immah, para ahlul ibadah, para ubbad, ahli ibadah yang sangat khusyuk, yang sangat mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakannya saat, hanya saat-saat tertentu, bukan selamanya. Ikhwanina na'azakumullah, kalau di akhirat itu, di surga itu, kehidupannya terus seperti itu, niscaya itu sudah sesuatu yang menggiurkan. La'aisun thayyib, itu adalah sungguh kehidupan yang nikmat. Ikhwanina na'azakumullah, belum gambaran-gambaran kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materi di surga. Kehidupan saja, ketentraman yang dia rasakan, kata beliau, kalau ini terus-menerus di surga begitu, maka itu sudah kenikmatan yang tak terhingga. Qala, dikatakan pula oleh yang lain dari para arifin, wallah ma tahabatid dunya illa bimahabbatihi wa ta'atihi wala jannah illa biru'yatihi wa musyahadatihi. Demi Allah, enggak akan baik dunia kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan ketaatannya. Ma tahabat, yani tidak akan menjadi tayyib dunia, enggak akan menjadi baik dunia, enggak akan menjadi tayyib, enggak akan menjadi indah dunia kecuali dengan dua perkara, mahabbatuhu wa ta'atuhu, cinta kepada Allah dan ketaatan. Sebagaimana surga pun enggak akan menjadi baik, enggak akan menjadi lengkap tanpa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Surga indah, yang indahnya dan kenikmatannya tak terbayangkan, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun di dunia ini. Itu sudah sangat nikmatnya. Tetapi yang lebih menyempurnakannya adalah ketika Allah membuka tabirnya dan mengatakan kepada mereka untuk memandang wajahnya. Memberikan izin, memberikan kesempatan pada mereka memandang wajahnya. Maka mereka dalam keadaan gembira memandang wajah Allah. Dan sampai mereka lupa dengan kenikmatan surga. Ketika ditutup kembali tabirnya, maka mereka kembali bernikmat dengan surga sambil rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan melihat wajah Allah lagi. Qul inna a'udzubikumullahu kaum muslimin yang saya hormati. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberi dua perkara pada mereka di samping jannah dan isinya. Apa dua perkara? Ru'yatuhu, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan itu kenikmatan besar yang mengalahkan kenikmatan surga. Dan kedua, Allah juga memberikan kepada mereka kerinduan. Setelah melihat, rindu. Berarti kerinduan ini menambah kenikmatan. Ketika ditutup tabirnya, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kerinduannya. Maka mereka bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan bertemu dengan Allah lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah, dunia juga demikian, tidak akan jadi thayyib, tidak akan jadi baik kecuali kalau ada kerinduan kepada Allah. Ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat, munajat kepada Allah dalam bentuk zikir doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadi indah dunia ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, kembali saya katakan, la ya'rifuha illa man dhaqaha, enggak akan bisa memahaminya kecuali yang merasakannya. Qala Abdul Hasan Al-Warraq, berkata Abdul Hasan Al-Warraq, hayatul qalbi fi dhikril hayy alladhi la yamut wal 'ayish al-ilahi al-haya ma'a Allah ta'ala la ghayr. Kata Abdul Hasan Al-Warraq, hayatul qalbi fi dhikril hayy, kehidupan hati adalah dengan terus mengingat yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan hati adalah dengan terus mengingat-ingat Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wal 'aish al-ilahi Al-hayah ma'allahi ta'ala la ghair. Dan yang namanya kehidupan yang diridhai adalah kehidupan terus bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup bersama Allah, maknanya hidup di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditafsirkan dengan manunggaling Gusti Allah. Jangan ditafsirkan dengan wahdatul wujud atau dengan hululiyah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah yang menulis buku ini bukan orang yang bermadhab dengan madhab hululiyah. Bukan yang bermadhab dengan madhab ihdatul wujud. Bukan yang bermadhab dengan madhab manunggaling Gusti Allah. Ibnu Qayyim adalah ahlu sunnah. Maka dimaksud ma'allah, hidup bersama Allah, artinya hidup di jalan Allah SWT sehingga Allah SWT bersama mereka. Bersama siapa Allah? Buka Al-Quran, baca Al-Quran, maka Allah akan menyebutkan inna allaha ma'as sabirin, inna allaha ma'al muttaqin, inna allaha ma'al ladhina taqaw wahum muhsinun, inna allaha ma'al ladhina. Subhanallah, Allah sebutkan semua bahwa Allah bersama orang takwa, bersama orang sabar, bersama orang yang berjihad, bersama orang yang bertawakal kepadanya, bersama orang-orang muhsin. Maka hidup bersama Allah adalah hidup menjadi orang yang sabirin, mukminin, mutawakkilin, muhsinin, muttaqin. Sehingga Allah bersama mereka. Itu hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Jangan diarahkan kepada yang aneh-aneh. Wahai kaum sufi. Alhamdulillah. Wa qala Abul Hasan Al-Warraq. Maka kehidupan hati ini adalah dengan kita hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala di jalan Allah. La ghair, tidak lain. Walihada kana al-faut indal arifin billahi ashad alaihi minal maut. Oleh karena itu, al-faut, menurut mereka, para arifin, orang-orang yang bijak tadi, orang-orang yang mengerti ma'arifah, apa artinya arifin? Khalifin a'azakumullah, emang istilah ini dikenal di kalangan sufi. Tetapi arifin yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim dan para ulama ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengerti ma'rifah. Arif billah. Arif billah artinya dia mengerti ma'rifatullah. Memiliki pengenalan terhadap Allah dengan benar. Adapun istilah-istilah mereka arifin yang kemudian dipakai untuk mereka-mereka yang beraliran wahdatul wujud, maka itu jelas batil. Bukan itu yang dimaksud dan bukan mereka yang dimaksud arifin. Orang-orang yang kenal Allah tentunya kenal bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Orang-orang yang arif billah tentunya kenal bahwa Allah SWT maha tinggi. Tidak bersama makhluk dalam artian zatnya. Tidak menyatu manunggal dengan makhluk. Tidak mungkin Allah SWT menyatu dengan hambanya dalam satu tubuh. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka kalau ditanya Allah di mana, bukan di hati. Allah di atas arasnya dan maha tinggi. Tetapi keyakinan tentang Allah yang ada dalam hati. Pengenalan terhadap Allah yang ada dalam hati. Zikrullah yang ada dalam hati. Yang terus akan membuat terang hati. Membuat hati menjadi hidup. Membuat hati menjadi semakin sempurna, semakin sempurna. Khamilillah azakumullah, jangan salah. Jangan ditafsirkan kemana-mana. Qala rahimahullahu ta'ala. Hayatul qalbi fi dhikril hayy alladhi la yamut. Wa hadha kana al-fawt 'inda al-'arifin billah ashadd 'alayhi min al-maut. Oleh karena itulah orang-orang yang arif dan bijak tadi yang kenal Allah, mengerti ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya, bagi mereka al-fawt lebih dahsyat dari maut. Apa itu fawt? Kehilangan apa yang tadi digapai dalam saat-saat tertentu. Saat-saat dia menjadi mukmin yang tinggi imannya. Saat-saat ketika iman sedang naik di puncaknya. Sedangkan maut, kematian. Bagi mereka, kematian tidak jadi masalah. Karena itu adalah pintu untuk bertemu Allah SWT. Karena mereka orang-orang yang rindu kepada Allah SWT. Tetapi al-faut, kehilangan kesempatan. Yang mestinya dia qiyamul lail kehilangan kesempatannya. Bagi mereka besar, azim. Bagi mereka itu dahsyat. Atau yang biasanya mereka berzikir, sempat membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlewat karena sesuatu. Kecewa mereka, berat mereka, lebih dahsyat daripada mati. Khamilina azakumullah. Karena kematiannya bagi mereka ringan. justru mereka mengharapkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Mengharapkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah, sekarang pun dia siap. Sekarang pun mereka siap dan mereka mau. Karena itu yang diharapkan oleh mereka untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika dikatakan hayya 'alal jihad, diperintahkan, dikumandangkan panggilan jihad, maka mereka orang yang segera berangkat. Segera. Karena mereka tahu ini pintu untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Pintu untuk bertemu yang paling dicintainya. Pintu untuk dia berjalan kepada yang dia rindu kepadanya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berangkat dengan segera. Ini yang namanya ahlus sunnah. Adapun mereka kaum sufi ketika diajak jihad, mereka lari. Mana yang katanya rindu pada Allah? Mana yang katanya cinta kepada Allah? Mana yang katanya hati kita perbaiki hati? Kalau ada panggilan jihad mereka tidak berangkat, maka mereka itu hatinya rusak. Bejat hatinya. Mana yang katanya rindu pada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fillah na'azakumullah, di medan jihad kaum sufi tidak mau jihad. Ajib. Aneh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Baik, lain kata, lain keadaannya kalau memang tidak ada jihad atau tidak ada fatwa para ulama untuk jihad. Maka jihad yang paling tingginya adalah ilmu. Mencari ilmu, mempelajari ilmu, mendakwahkan ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka adalah orang yang paling semangat. Alhamdulillah. Al-arifin, yang paling kenal Allah adalah orang yang paling semangat untuk berjihad di dalam ilmu. Untuk berjihad, jihad fisabilillah. Dan kalau kehilangan kesempatan, kalau mereka terlewat kesempatannya, maka bagi mereka itu dahsyat. Asyadda minal maut, lebih dahsyat daripada kematian. Li'annal fautan qita'anil haq. Karena yang namanya kehilangan kesempatan tadi, berarti terputus dari kebenaran. Wal mautun qita'anil khalqi. Sedangkan kematian terputus dari makhluk. Terputus dari Allah. Dan terputus dari makhluk, mana yang lebih dahsyat? Apalagi al-fautnya adalah al-faut dalam artian akbar. Apa itu faut akbar? Yaitu kehilangan dalam artian benar-benar dia lepas dari sunnah atau lepas dari iman. Na'udzubillah. Paling takutnya mereka. Jangankan lepas dari iman. Turun imannya mereka gelisah. Karena hati mereka sehat. Mereka merasa hati saya sakit. Mana obatnya? Mereka mencari obatnya dengan Quran, dengan sunnah. Karena mereka merasa gelisah. Tidak seperti kemarin, tenang, tenteram. Tidak seperti waktu itu di bulan Ramadan. Tenang, tenteram. Ketika keluar dari bulan Ramadan, gelisah dia. Kembali merasakan hal-hal yang tidak dirasakan di bulan Ramadan. Kenapa? Kemarin di bulan Ramadan hati kami tenteram. Qiyamul lailnya tenteram. Tenang, mudah, enteng, ringan. Ketika keluar dari bulan Ramadan, kembali rasanya berat seperti memukul gunung. Rasanya susah untuk berbuat amal saleh. Rasanya berat untuk sedekah. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah mudah. Hati ketika itu dengan hati kemarin di bulan Ramadan akan terasa beda. Akan terasa beda. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagi arifin, bagi orang-orang yang kenal Allah, memiliki ma'rifah, mereka sangat merasa. Sangat-sangat merasa. Dan mereka sedih dan menangis. Kenapa saya kok begini? Kenapa saya begini? Al-Fawud. Tapi kematian datang dia tidak nangis, tersenyum. Tersenyum. Ashhadu an la ilaha illallah. Karena tahu ini adalah pintu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala yang paling dirindukannya, yang paling dicintainya. Ikhwan fillah na'azakumullah, fakam bainal qita'ain, terputus dengan makhluk dan terputus dengan Allah. Ayyuhuma ashad? Mana yang lebih dahsyat? Terputus dengan makhluk, yakni kematian, dibandingkan dengan terputus dengan Allah, yakni dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Tentunya lebih dahsyat terputus dari Allah. Wa qala akhar, dan juga berkata orang lain, man qarrat 'ainuhu billahi ta'ala qarrat bihi kull 'ain. Wa man lam tuqir 'ainuhu billah taqta' atau taqatta' qalbuhu 'ala ad-dunya hasarat. Dikatakan lagi oleh mereka para arifin, barang siapa yang tentram hatinya dengan Allah, maka dia akan tentram dengan apa yang didapat. Dengan apa yang dia punya, dia sudah cukup tentram. Wa man lam tuqra 'ainuhu billah, dan barang siapa yang tidak tentram dengan Allah, maka hatinya akan terpecah-pecah, akan terputus-putus pada dunia. Hasarat, selalu kekecewaan demi kekecewaan dalam dunianya. Perhatikan, ini kalimat sangat tinggi maknanya. Yani siapa yang tentram dengan Allah, dia merasa tentram dengan Allah, maka dia dengan akan tentram dengan apapun yang dia dapat. Dia dapat satu, alhamdulillah. Dia dapat setengah juga, alhamdulillah. Tidak dapat pun, alhamdulillah, saya bersyukur. Saya masih bisa begini, masih bisa begitu. Dengan apapun yang dia dapat dari Allah, dia tentram. Tetapi siapa yang tidak tentram dengan Allah, maka hatinya akan tercerai-berai, gelisah, dan penuh dengan kekecewaan-kekecewaan. Dan hidupnya tidak akan pernah tentram. Wa qala Yahya bin Mu'ad, man sarra bi khidmatillahi sarratil asya kullaha bi khidmatihi, wa man qarrat 'aynuhu billah qarrat 'uyunu kulli ahadin bin nadhri ilayhi. Kata Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, man sarra bi khidmatillah, barang siapa gembira, berbahagia dengan beribadah kepada Allah, sarratil asya kulluha bi khidmatihi, maka seluruh makhluk, segala makhluk akan gembira melayani dia. Perhatikan, barang siapa yang tenteram, bahagia ketika beribadah pada Allah. Karena khidmatillah maknanya melayani Allah secara bahasa, tapi tentunya yang dimaksud adalah melayani dalam artian beribadah kepada Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Beribadahnya dengan gembira, salatnya dengan gembira, puasanya dengan bahagia, gembira dengan ibadah, senang dengan ibadah. Ini sudah tingkat yang tertinggi. Bukan ibadahnya pegawai lagi. Bukan ibadahnya budak lagi. Kalau ibadahnya pegawai, begitu peng waktu bubar kerjaan, gembira mereka. Selesai sudah. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketika selesai. Sedangkan mereka-mereka yang cinta pada Allah, ketika selesai, loh kok selesai? Nunggu lagi kapan waktu lagi? Ramadan habis, menangis. Kapan Ramadan berikutnya? Beda dengan beribadahnya abid. Tadi pegawai. Beda juga dengan abid. Siapa abid? Ibadahnya abid adalah seperti perbuatan budak-budak pada tuannya. Dia kerja, tapi gerutu terus. Memang tuan nanti suatu saat saya akan menjadi orang merdeka. Saya akan balas dendam pada tuannya. Tidak ikhlas. Selalu mengeluh, capek, berat, haus, lapar, selalu terus begitu. Tidak pernah dia menerima dengan sabar, dengan indah, dengan cinta, dengan... Tidak pernah. Selalu mengeluh, mengeluh, mengeluh. Khairuddin a'azakumullah, bahkan menunggu-nunggu saat-saatnya. Kalau dia bisa bebas dari kerjaan itu. Khairuddin a'azakumullah, berarti abid, budak-budak yang bekerja untuk tuannya. Apakah cinta pada tuannya? Tidak cinta pada tuannya, terpaksa. Kalau saja tuannya tidak lihat, dia tidak akan kerja. Karena minna a'azakumullah, tetapi cintanya seorang mukmin shadiq, ibadahnya mereka dalam keadaan ibadah seorang yang cinta kepada yang dicintainya. Kalau bisa dia melakukan ibadah kepada Allah, dia bahagia, dia gembira. Alhamdulillah saya bisa. Semakin sempurnakan, semakin disempurnakan, semakin disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan surur, dalam keadaan berbahagia. Man sarra bi khidmatillah, barang siapa yang berbahagia dalam berkhidmat kepada Allah, maka niscaya semua asya bukan hanya orang, termasuk benda-benda akan gembira melayani orang tadi. Ketika menaiki unta, untanya gembira dinaiki orang mukmin. Yang seperti ini keadaannya. Ketika dia menaiki keledainya, keledainya senang dinaiki seorang yang mukmin. Ketika dia makan makanannya, gembira dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua asya, semua perkara-perkara gembira ketika melayani orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu ketika berkhidmat pada Allah dengan gembira pula, dengan senang. Bukan dengan terpaksa. Wa man qarrat 'aynuhu billah, dan barang siapa yang hatinya senang dengan Allah Subhanahu wa taala. tenteram dengan Allah Subhanahu wa taala. Qarrat uyun kulli ahadin, maka niscaya seluruh orang, seluruh manusia akan tenteram melihat orang tersebut. Tenteram dalam artian senang. Kawan dan lawan. Kok bisa lawannya senang? Iya, dalam artian berwibawa. Ini orang hebat. Ini orang saya salut. Musuhnya padahal. Apalagi kawan-kawannya, semuanya senang. Kenapa? Kok semua orang senang sama dia? Karena dia dalam keadaan senang dengan Allah Subhanahu wa taala, tenteram dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan-ucapan arifin yang menunjukkan bahwasanya seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi tenteram. Akan jadi senang dan dia pasti akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi dia dunia ini hanya sekedar, dan dia akan menjadi seorang abiri sabilin atau seorang gharib, seorang asing di dunia. Dia segera menunggu kapan bisa kembali ke negeri asalnya. Qul a'udzubikumullah kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أشكرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.